Terdengar kicau burung bernyanyi pagi. La la la la, indah sekali. Sayup sayup terdengar bernyanyi. Bagaikan aku sedang bermimpi. Terdengar kicau burung bernyanyi pagi. La la la la, indah sekali.